itu baca Quran, habis itu sholat subuh, habis itu tidur. Oh, jangan sampai. Oleh sebab itu orang yang sudah sholat, yang sudah ngaji, jangan golput. Jangan golput. Jangan takut, jangan khawatir saya akan menggiring ke calon tertentu, ke nomor tertentu, ke partai tertentu. Tidak. Sampai sekarang saya bukan orang partai, saya bukan orang jurkam. Masyarakat sudah cerdas. Masyarakat saya sampai hari ini, tengoklah, jari saya tetap tiga, mikrofon tetap tiga. Selamat datang. Besok akan ada tiga tamu, saya dapat kabar. Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak calon presiden. Calon presiden nomor satu, calon presiden nomor dua. Nanti kalau dijumpai satu, yang satu tak dijumpai, masalah. Dijumpai dua-duanya, foto kita nanti masalah. Akhirnya tiga-tiga tak saya jumpai. Nah, oleh sebab itu saya buat pengumuman, saya akan menjumpai orang-orang besar yang bertamu ke Bumi Lancang Kuning setelah Pilpres 17 April. Nah, setelah 17 April itu semua tamu asal datang kita jumpai insyaAllah. Nah, oleh sebab itu maka kita orang Melayu biasa menerima tamu, bertanam tebu di tepi bibir, saking manisnya bibir. Dulu kita bertamu, kita ke rumah orang Melayu, minum, cobalah minum di rumah orang Melayu, gulanya itu sampai macam minum madu, saking manis. Begitulah dulu, dulu, sekarang udah air putih aja dah. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan bahwa sistem demokrasi, sistem yang kita pakai, maka orang yang sudah sholat, orang yang sudah puasa sunat, orang yang sudah sholat ke masjid, maka pilihlah orang-orang yang kira-kira aspirasi ibadah kita, amal kita tertolong lewat kekuasaan. Kira-kira yang saya sampaikan ini baik? Kalau baik, amalkanlah. Kalau tak baik, tak usah diamalkan. Oleh sebab khuzma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, yang tak baik campakkan jauh-jauh. Saya tidak mengajar anak SD, anak TK. Jamaah kita smart karena HP-nya smartphone. Maka jamaah ini tak perlu diguru-gurui, sudah mengerti, sudah paham. Kadang lebih paham pula jamaah itu lagi daripada kita. Kita bercerita, ada rahsia yang mau saya sampaikan ini. Rupanya sudah di-share orang ke mana-mana. Oleh sebab itu maka malam ini saya ingin menghimbau, ingin mengajak, maka hadapilah suasana pesta demokrasi ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, zaman Presiden Soekarno, zaman Presiden Soeharto, zaman presiden-presiden berikutnya. Oleh sebab itu maka kita tetap damai, rukun, aman. Setelah, kalaupun ada mengatakan suasana cuaca sekarang sedang panas, Pak Ustaz, setelah 17 April maka suasana politik selesai, tapi rumah ini belum selesai. Betul? Kalau ada sekarang orang kelahi, sampai caci maki, sampai dengan tetangga, sampai dengan jamaah masjid, memangnya nanti kalau engkau sakit demam, datang calon presiden itu membawakan obat batu? Tidak. Oleh sebab itu maka kita tetap istikharah, kita tetap memilih, tapi yang kita kedepankan adalah ukhuwah. Nah, ini sesama jamaah Masjid Al-Bayan. Jadi saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang pas jam 9 lewat 10, habis 20 menit. Di sini saya jelaskan tentang demokrasi. Jelas? Selesai demokrasi. Hah? Poligami. Request dari Pak. Tidak. Saya tak mau menyampaikan materi yang menyinggung perasaan. Di sini tadi tentang apa saya jelaskan? Sejarah demokrasi mulai Eropa sampai ke Riau sampai ke kita, maka kita pilihlah apa yang mau kita pilih nanti. Dah. Luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Sebesar ini kotaknya cuman. Cucuklah situ. Terserah. Tak ada paku jangka bawa. ada jangka cucuk lah terserah. Pergi ke Rumbai menengok kupu-kupu. Jangan dek piti solai, awak tertipu. Cocok. Itu baru dapat, tiba-tiba aja dapat. Mestinya tadi kan di situ pantun dia. Tapi kadang bisa aja datang terakhir. Pergi ke Rumbai menengok kupu-kupu, jande piti solai, awak tertipu. Bisa juga kalau mau dinyanyikan. Nanti awak menyanyi viral pula. Dah, tadi di sini tentang demokrasi. Yang di sini tentang pentingnya wakaf. Tak nyambung lah Pak Ustaz. Apa hubungan demokrasi dengan wakaf? Karena di depan kita ini rumah sudah diwakafkan setengah. Ustaz terbalik. Mestinya di depan tadi cerita wakaf. Kan laki-laki ini yang punya duit, yang mencari duit mereka. Tapi yang menyimpan duit mengaku. Banyak laki-laki ini keluar rumah buat duit 2000 perak. Abang jangan bawa banyak-banyak, nantilah mau balik. Laki ibu kalau dikasih duit lama banyak, dia lama balik. Nanti dia minum kopi, apa, ngobrol segala macam. Oleh sebab itu, ibu pegang duit itu banyak-banyak, tapi diwakafkan. Wakafkan, berikan rumah ini. Setengah sudah diwakafkan, sisanya berapa, berapa juta sisanya Ustaz? 450 juta yang dibutuhkan. 450 juta. Terkumpul tak malam ni? Mana kotak-kotak tadi? Udah. Bawa. Ke sini satu, ke atas satu. Naik ke atas satu. Itu yang untuk laki-laki tak usah terlalu banyak. Sini aja banyak-banyak. Ibu-ibu yang ada gelang emas, yang ada rantai, yang ada cincin, masukkan. Saya serius. Besok kami tukarkan ke pasar Ramayana, pasar pusat. Untuk apa ibu buat banyak-banyak? Rantai sampai dua, golang kaki tiga, cincin, subang. Nanti kalau ibu meninggal, siapa ngambil rantai itu? Bagus, serahkan. Nanti Ustaz Firman Shah menukar duit. Ustaz Somad cuma pandai ceramah aja. Ustaz, saya tak bisa ngasih duit karena saya tak punya duit. Saya kasih 100 sak semen. 100 sak semen. Satu sak semen berapa, Ustaz? 65.000. Hah? 65.000. Oh, mahal. 65.000. Oh, tapi dah dek tercakap kan 6 juta setengah. Yalah, udah jadi dah. Tapi karena ketua masjid adik kelas awak kan bisa dicicil. Nanti saya kirimkan insyaallah 6 juta setengah. Maksud saya, kalau dibuatkannya nanti 600 sak semen untuk lantai, lalu kemudian adalah solat anak-anak muda di atas lantai 6 sak semen itu, mengalirlah pahala solat sunat itu ke makam Abdul Somad di Panang. Apakah kita pikir amal kita waktu hidup ini akan kekal abadi? Tidak. Yang punya jabatan-jabatan cuma 5 tahun. Yang punya kekuasaan di kantor perusahaan, wakilmu sudah siap menjadi pengganti. Ibu yang suaminya ada, suami yang istrinya ada, sebelum malaikat maut mencabutnya nyawa, yang kekal abadi mana? Nih, bebaskan rumah nih, 450 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ziarah jangan siang. Ziarah itu malam jam 12. Saya bukan ngomong ceramah, cuma pandai ngomong. Saya pergi jam 12 ke makam. Jangan ramai-ramai. Sendiri. Pergi. baru kita sadar. Pergi kita, kalau takut aja agak dua, agak tiga. Ustaz, ambo ketiga. Sampai kami di makam, kami tengok, ya Allah, itu makam Pak Bupati, itu makam Pak Wali Kota, itu makam Ibu Penggerak PKK, itu makam tentara, itu makam polisi. Hanya batu-batu di atas tanah. Mana jabatan dulu? Mana rumah besar dulu? Mana mobil mewah dulu? Mana ustadz yang viral dulu? Tinggal nama besar, tinggal yang akan kita bawa mati kalau pernah dimasukkan duit, lalu duit itu dibelikan ke mikrofon dan suara mikrofon itu menyala sehingga sampai ke telinga jamaah, itulah yang menetes ke makam di tengah malam. Orang sekarang kalau mau buat rumah, lantainya harus marmer mahal, atasnya harus Sunda plafon, harus pakai hiasan relief-relief. Berapa lama rumah itu kau tempati? Paling-paling 63 kalau sampai. Mana orang kita sekarang sampai 63? Kawan saya kemarin beda cuman berapa? 35 tahun stroke, 40 tahun stres, 50 mati. Tinggal semua bapak ibu, tinggal. Lalu yang dibawa mati mana? Nih, tanah wakaf, tuh keramik. Oleh sebab itu maka, oh, Ustaz Somad nyindir Pak Kapolres ni, tidak, demi Allah tidak. Saya sudah berapa kali membawa duit polisi ke tuku telang mama, 25 juta, sudah 4 kali kalau tak salah, 4 atau 3 kali sekali bawa 25 juta ke suku telang mama. Jadi ustaz bawa ke sana dapat berapa? Tak ada. Minyak saya beli sendiri, makan saya beli sendiri. Makanya banyak orang mau ikut, ustaz ajak kami ke talang mama ya. Ya, minyak tanggung sendiri, makan tanggung sendiri, duit tak ada. Ah, tak jadilah ustaz. Belum lagi jalan bergelombang, jembatan kayu di atas, sungai di bawah, mobil itu lewat di bawah. Apa gila kalau? Untuk apa ustaz jauh-jauh ke sana? Kami bawa duit-duit orang-orang kaya ini, kami bawa, datang Pak John Erizal, 50 juta, antarkan ustaz, kami antar. Berikut ini penyerahan uang. Wah, yang berfoto ambo lah. Update. Padahal duit orang. Dibangunkan ke tahfiz Quran, itulah yang akan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan lama, Bu. Hidup ini tak lama. Ustaz dulu kuliah, nih kawan-kawan saya mengawal. Itu tadi yang mengawal dari mobil, itu kawan-kawan saya kuliah dulu. Sama-sama kami kuliah di IAIN Susko. Jalan pelajar tahun 96. Datanglah instruktur manual, resimen mahasiswa. Buka baju. Buka. Masuk boleh. Masuk luko-luko. Somat, sini. Push up kamu. Sampai kini ambu ingat. Diundangnya ke kampung tak mau. Dendam usah, tak ingat aja sih. Ini kawan-kawan namu, angkatan 96. Kini kami, ya Allah. Dulu waktu 96, ganteng-ganteng. Kini, lisu. Ambo je yang muda. 96 kami kuliah, sekarang 2019. 23 tahun kami sudah berkawan. Rata-rata umur 43, 42, 41, 43, 42, 41. Jumpalah kami. Lama awak ndak beso. Yo, umur berapa? 43. Pertanyaan anak berapa? Nanti kalau jumpa 10 tahun lagi buat reuni lagi, pertanyaan, lah sakit apa? Ambo sakit jantung. Ambo sakit pinggang. Ambo gigi lah hilang. Tetapi masih lengkap palsu saya. Ambo semua. Tak ada lagi. Yang perempuan, jangan tanya. Yang cantik-cantik dulu. Kalau saya tengok, lisut deh. 20 tahun lagi kalau kami jumpa, pertanyaan dah, makam Somad di mana? 30 tahun lagi kalau kami jumpa, pertanyaan, wah, ang pakai pempes merek apa? Ibu pikir hidup ini lama. Hidup ini begitu cepat berlalu, saudara. Oleh sebab itu, maka mana yang kekal abadi? Inilah dia, infak dan lepo ni awak nyabi infak kok kotak tak jauh jalan. Tak sampai target sampai 50 nampak. Berapa kotak disebar Buya? 40 kotak. Oh, banyak insyaallah. Tak bisa lewat. Tak bisa lewat. Anak-anak suruh. Kalau anak gadis lewat nanti dibilang tak sopan anak-anak. Anak-anak tak apa-apa. Kita pun kena juga. Oh, ambo kalah 100 sak tadi. Untung nak ingat. Ambo 100 sak. Berapa tadi? Lah, habis 20 menit. 20. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad. Ya. Saya tadi malam dari rumah sakit, Pak Ustaz, terus menengok pejabat sakaratul maut. Mati juga pejabat. Iya, Ustaz. Gimana keadaan sakaratul mautnya? Mengerikan, Pak Ustaz. Sunyi di tengah keramaian. Kepala dinas ada, kepala badan ada, kepala kantor ada, pegawai ada. Tapi tetap dalam keadaan sunyi. Kalau pernahlah dulu membelikan keramik masjid, kalau pernah dulu mewakafkan tanah untuk masjid, kalau pernah dulu menolong pembangunan masjid, itulah yang akan meringankan Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Sakaratul maut itu, oh, tidak ada yang paling berat dalam hidup ini melebihi sakaratul maut. Makanya saya tak pernah berhenti selesai solat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Di antara yang meringankan sakaratul maut adalah sedekah. Selawat. Ini masalah tidak pakai duit. Solawat, solat, apa lagi yang tidak ada duit? Hah? Somat. Itu dia sobi. Sodako. Bohong ibu ya? Tidak. Geram aja. Oleh sebab itu maka bapak ibu, inilah yang mesti saya bilang. Tadi Ustaz katakan wakaf, tiba-tiba berubah jadi sodako. Ada pula Ustaz yang menyebut infak. Yang betul itu mana Ustaz? Kalau dia benda materi namanya infak. Infak namanya. Tapi kalau ada akadnya, ini saya wakafkan rumah ini untuk Masjid Al-Bayan, kata orang yang berwakaf. Kata yang menerima, Ustaz Firman Shah menerima. Aku terima. Ada yang berwakaf, ada yang mewakaf, ada yang menerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab dan qabul. Kalau ada empat itu namanya wakaf. Tapi kalau tidak, maka dia infak saja. Sedekah Ustaz. Punya duit, belikan keramik. Infak. Punya duit, belikan ke semen. Infak. Tapi kalau tak punya duit, ikut gotong royong. Ikut gotong royong itu sodako. Likulli sulama minkum sodako. Tiap tulang-tulang sendi ikut gotong royong sampai lecet, sodako. Ikut memikul, ikut sodako. Itu sodako. Saya dah tua Pak Ustaz, tak sanggup. Datang senyum aja. Anak-anak muda semangat ya. Takbir. Terus angkat. Terus. Takbir. Itu namanya soda, sodako. Ibu-ibu yang dekat-dekat sini buatkanlah teh manis, kasih es batu. Tak ada gula, kasih sari gula. Masalah kan? 2-3 hari insya Allah naik diabetes. Masukkan jeruk-jeruk, masukkan, kasih minum. Saya tak bisa ngasih semen, saya tak bisa ngasih batu bata. Nah, ini ha, kasihkan. Nah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita hidup ini mana yang lebih banyak kita keluarkan? Untuk hidup atau untuk mati? Untuk hidup. Perempuan-perempuan ini lagi paling banyak mengeluarkan duit untuk hidup. Dari mulai tumit retak-retak sampai ketiak hitam. Sampai yang tumbuh-tumbuh di hidung, apa namanya? Komedo. Paling, cubalah tonton iklan di TV. Coba tonton iklan di TV, produk apa yang paling banyak? Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Perempuan. Dan semua yang ada di iklan itu perempuan. Dari mulai iklan sabun mandi sampai oli pun perempuan. Kita apa hubungan oli sama perempuan? Busi. Iklan busi pun perempuan. Saya banyak yang tak cocok di otak saya. Oleh sebab itu maka orang yang mewakafkan drone, ada pak, ada orang mewakafkan drone. Ustaz Somad, ini kami wakafkan kamera, pakailah untuk pengajian. Ustaz Somad, ini kami wakafkan banyak macam-macam. Ustaz menyindir jamaah, enggak. Saya tak pandai menyindir. Saya menyampaikan apa yang nampak saya, apa yang terlintas di pikiran saya. Wakafkan tenda supaya jangan sampai acara macam malam ni tak jelas, tak apa guna tenda tu. Tiba-tiba ada sesuatu. Apa guna tenda tu? Kalau mau pasang tenda, pasang sebenarnya. Kalau enggak, enggak usah sama sekali kan. Itu apa yang guna tenda. Tapi insyaAllah kedepan kita tidak lagi begini. Kita bermimpi ini nanti masjidnya akan lebar sampai kemari dan atapnya ini on. Amin. Amin. Jangan sampai amin aja duit keluar. Amin bukan lagi. Amin. Ayo keluar. Lupa bawa dompet. Yang tidak membawa dompet bisa ditulis ke Ustaz Firman. Macam saya tadi. Ambo kan tak ngasih cash gini. Tapi insya Allah. Kalau lupa ingatkan saya Ustaz. Kadang banyak jamaah ni kita lupa dia diamkan. Lupa kita mati. Itu menjadi utang. Orang mati syahid tinggal masuk surga kalau hutang tidak dibayar. Oh, jangan main-main dengan hutang, apalagi hutangnya ke Masjid Al-Bayan. Oleh sebab itu maka ini mesti ditunaikan. Dari gaya mereka yang bawa kotak ini macam-macam kosong gini-gini aja bawa. Ada yang perlu ditiru dari Sumatera Barat. Ambo ceramah di Bukit Tinggi, di Payakumbuh. Di sana ceramah tidak pakai kotak, tapi pakai plastik putih. Plastik putih. Plastik. Plastik transparan, jadi nampak duit itu. Duit itu kan tak nampak, entah berisi entah tidak. Akan datang, coba ambil tiru tradisi dari Sumatera Barat. Modal tak terlalu banyak dan bisa nampak isinya. Nampak ada yang receh, ada yang 2000 nampak langsung. Kita pun masukkan paksa sembunyi-sembunyi, takut nampak orang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disimpan duit oleh bahil, kedekut. Untuk apa? Untuk makan, makan sana, makan sini, busuk. Untuk beli pakaian, lapuk. Ustaz Somad ngomong ceramah gitu, baju ustaz mahal. Enggak. Carilah kemeja paling 100.000. Sorban paling 15 riyal. Celana, pergi saya ke toko kain di Jalan Sudirman, naik saya ke atas, saya tanya, ini berapa? Ini 300.000 pak. Eh, mahal. Apa bedanya? Ini di kulit lembut pak, lembut. Yang 50 ada. Bekas. Hah? Boleh 50. Saya cocoknya berapa? Semeter lebih lah pak. Ah, beli. Ongkos jahit 75. Pakai, itu apa mahal mak? pakai masuk TV juga. Ikut sekali toga, ada orang nih sekali berdiri 20 juta. Celana 5 juta, baju 5 juta, peci 2 juta setengah. HP 30 juta. Oh, itu HP Ustaz Somad mahal. Ikut dikasih uang. Ikut dikasih. iPod dikasih. Ini perlu saya jelaskan. Jangan nanti pas saya ceramah, apa Somad itu ngomong aja. Katanya jangan mahal-mahal. Itu HP-nya itu mahal itu 15 juta dikasih orang. Tak mungkin kita tolak. Yang ada kan tolak bala kan? Kalau tolak HP mana dong? Itu pun isinya menulis jadwal. Isi segala jadwal sampai 2021 di sini semua. Karena kalau pakai HP-HP murah hilang dia. Udah jelas. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan nanti nampak bisa Bapak Ibu, ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional, catat. Ah, di zoom dekat, tengok HP-nya mahal. Ngomong aja murah, buktinya HP mahal. Enggak. Ini harus dijelaskan. Cincin Ustaz, ini pun dikasih orang. Ini ada batu cincin sampai 40 juta. Dulu toko batunya di dekat pasar bawah. Saya pergi ke situ, saya tanya. Ini berapa Mbak? 40 Pak. Tengok, saya bilang. Bapak mau beli? Tengok aja dulu. Tanyanya pula bapak mau beli. Ragunya. Sakonya ambon tak ada duit. Tengok lo. Tengok. Terlalu murah ini. 40 juta. 40 juta. Kau belikan berapa sak semen tu 40 juta. Berapa yang bisa sekolah anak yatim fakir miskin? Oleh sebab itu maka orang mati dikubur itu nanti kalau ditanya Allah, hai orang mati yang ada dikubur, kalau kau dihidupkan lagi kau mau apa? Apa kata orang yang mati itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah aku dikasih umur sikit lagi ya Allah, kasih aku umur sikit lagi supaya aku hidup ya Allah. Kalau aku kasih kau umur sikit kau mau apa? Fa'asadaqo, aku mau bersodaqo. Ditambah umur sikit lagi, tak ada dia bilang, kalau aku kasih kau umur sikit lagi kau mau apa? Aku mau mencalek ya Allah. Aku mau bersodaqo. Tapi kalau yang bersedekah ini kita, kita yang bersedekah ini ikan-ikan teri, ikan-ikan bilis, ikan-ikan teri aja. Tapi kalau orang bersedekah dengan tanda tangannya APBD untuk masjid, bisa atau tidak bisa? Bisa. Maka gubernur, bupati, wali kota mengeluarkan APBD untuk masjid. Begitu diserahkannya. Berikut ini penyerahan wakaf hibah dari Pemko, Pemprov dan Pemda. Selesai diserahkan, 3 hari sudah itu ditangkuk KPK. Karena dana hibah sekarang banyak yang kena tangkap gara-gara hibah. Karena tidak ada payung hukumnya. Siapa yang membuatkan payung hukumnya itu? Perda namanya, peraturan daerah. Maka bupati, wali kota, gubernur tidak mungkin ditangkap karena ada payung hukum yang melindunginya. Perda. Yang membuat perda adalah DPR. Yang milih DPR? Paham? Jelas? Apa isi maksud ceramah Ustaz Somad ini? Nampak benang merah antara demokrasi dengan wakaf? Ketemu? Memang kalau memahami ceramah Ustaz yang cerdas itu agak payah memang. Ketemu benang merahnya. Ustaz, saya yang paham benang biru Pak Ustaz. Apa itu? Lagu dangdut Maggie Z. Benang merah itu titik temunya. Untuk apa Ustaz bicara demokrasi, tiba-tiba Ustaz bicara wakaf? Orang berwakaf cuman sikit wakaf-wakaf. Tapi kalau demokrasi berwakaf, maka terpilih anggota legislatif, terpilih bupati wali kota, dan dia suka berwakaf, ini wakaf pribadi dia, ini wakaf kolektif dia, maka terjadilah wakaf masal, wakaf pemda, wakaf pemko, wakaf negara, maka negara kaya riau, di bawah minyak, di atas minyak, di bawah gas, di atas gas, maka tidak ada lagi itu tangguk-tangguk di jalan. Tahu tangguk di jalan? Yang menangguk duit 2000 pakai bedak itu, tebal-tebal, takut hitam. Tak akan ada mic rusak macam itu lagi. Mana ada, semuanya bisa. Awak lah ceramah 40 menit masih tes juga. Wah, yoi. Ha? Kata bapak, ini kehendak Allah. Ini mic rusak malam ni kehendak Allah. Itulah beda Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah. Jabariyah semua kehendak Allah. Kenapa kau hamil? Suamimu tak ada. Ku sekolahkan kau ke kota Pekanbaru. Tiba-tiba balik hamil 3 bulan. Kenapa kau hamil? Ayah jangan marah. Ini kehendak Allah. Ya. Ini kehendak Allah. Berapa IPO? Kau kuliah di mana? Kuliah di Pekanbaru. Tiap bulan kau kasih uang kos. Kirim ATM. Berapa IPMu? 2,5. Kenapa 2,5? Ini kehendak Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ikhtiar. Ada usaha. Itulah yang membedakan Jabariyah dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ada ikhtiar, ada usaha kita. Maka malam ini saya bicara tentang usaha. Tabligh Akbar sudah dibuat, penggalangan sana sudah dibuat, ceramah sudah dibuat, tak terkumpul juga duit. La haula wala quwata. Pengurus kalau ditanya, kenapa rumah ini tak bebas juga? Takdir Allah. Marah Ustaz? Enggak, memang begitu gaya. Habis 20, oh lebih loh. Jamaah ini kalau kurang dia ribut, kalau lebih dia diam aja. Demokrasi wakaf. Ustaz sebelum ceramah itu apa Ustaz pikirkan? Tak ada. Saya sebelum berangkat itu, ya Allah, yang akan kuhadapi ini hamba-hamba Engkau. Yang akan kusampaikan ini ayat-ayat Engkau. Yang kupijak ini bumi Engkau. Yang kuhirup ini udara Engkau. Kasih aku kekuatan. Kasih aku ilham. Kasih aku pertolongan. Yang akan kuhadapi nanti tentara, polisi. Jangan sampai kakiku menggeletar di depan mereka. Bapak-bapak sehat semuanya? Tanggung jawab laki-laki adalah memberi makan. Bapak-bapak udah kasih makan anak istrinya? Yang kedua, pakaian. Sudah? Banyak sekarang laki-laki tidak memberi pakaian kepada anak perempuannya. Anak-anak gadis, pergilah tengok yang di mal-mal. Itu termasuk ayahnya yang tak sanggup membeli kain. Itu maka saya tak pernah ke mal pakai sorban. Kalau saya pakai sorban, paksa saya tutup pula lututnya. Kira-kira bisa tak saya datang ke mal? Mal? Lalu kemudian tegak saya di tangga mall itu, ceramah saya di situ. Ya ayyuhal you can see. Kira-kira apa kata orang di mall itu menengok? Ah, lagi low ya. Ini tidak selesai, Pak. Bapak tidak selesai di rumah, karena di luar rumah dia sudah. Dari rumah dia berangkat. Ayah, pergi dulu ya. Papa, papa, papa, adik, yang panggil papa, awak makan sambal belacan. Ayah, adik pergi dulu ke kampus ya. Iya, dari rumahnya pakai jilbab. Sampai di tengah jalan, dilepasnya masuk ke tas. Bapak tidak punya kuasa. Lalu siapa yang bisa? Ustaz, Ustaz tak ada kuasa. Lalu siapa yang punya kuasa untuk menjaga anak gadis bapak? peraturan daerah. Apa nama perdanya? Perda bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Apapun nama sekolahnya, apapun nama perusahaannya, apapun nama mallnya, kalau sudah buka di bumi lancang kuning, buka di Pekanbaru, maka dinas tidak boleh mengeluarkan surat izin usaha kalau karyawannya tidak pakai baju kurung. Bisa? Bisa atau tidak bisa? Bisa. Nah sekarang, buka perusahaan rumah makan, tiba-tiba pelayannya pakai rok pendek, siapa yang bisa? Iya, awak mencito perdanya, cito kabelnya, leh. Iya, indah. Hilang konsen ceramah. Belum serius tadi lah. Nampak korelasi antara tiga tema yang saya sampaikan tadi, bahwa wakaf itu uang negara, ada APBN, APBD, bisa diambil. Siapa yang mengambil? Orang punya kuasa. Itulah Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ad-da'ifu fiikum qawiyyun indi. Sekarang aku menjadi khalifah, yang lemah di antara kalian itu kuat. Kenapa kuat? Bisa aku ambil uang orang kaya, aku berikan kepada yang lemah. Al-qawiyyu fiikum dha'ifun indi. Yang kuat di antara kalian, dia lemah, karena aku kuat. Kekuatan seorang pemimpin ketika bisa mengambil uang orang kaya, diberikannya kepada orang susah. Demokrasi, wakaf, dan pendidikan anak-anak kita. Bapak lemah, Pak. Siapa bilang bapak kuat? Bapak di rumah aja pun kadang tak kuat. Iya kan? Yang impoten jangan tersinggung. Saya tak ada cerita masalah itu. Saya bercerita tentang bahwa kita akan menjadi baik kalau tinggal di sistem yang baik. Ada orang kemana-mana merokok, abunya entah kemana. Asal nampaknya lubang aja. Asal nampak. Jangan-jangan pusat bininya terbuka aja. Ada orang. Asal dia makan permen karet, asal ada permen, letak karet. Tapi kalau dia tinggal di Singapura, mungkinkah dia melakukan itu? Tidak. Kenapa? Sistem yang baik akan membuat orang disiplin. Ketika saya bawa jamaah umroh dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam masuk Singapura, sebelum masuk Singapura, Rokok, keluarkan semua, keluarkan. Kenapa, Pak? Pajaknya mahal. Orang tidak mau merokok karena harga rokok mahal, pajak tinggi. Orang takut. Di tempat kita tidak pajak dibuat tinggi, gambarnya menakutkan. Leher berlubang, gambar anak kecil mati. Orang tak takut sama gambar. Bahasanya dirubah. Dulu rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran kandungan. Lepas itu sekarang, bapak tak takut nih, rokok dapat. Itu rokok nandape. Kalau bapak Bali, enggak. Ini pelesetkan orang. Maka Singapura tidak negara Islam. Tapi sistem yang dia pakai adalah mendidik orang menjadi disiplin. Orang tidak akan buang abu sembarangan. Orang tidak akan. Inilah yang disebut dengan undang-undang. Masyarakat diikat dari bawah, ceramah. Jamaah sekalian, tutuplah aurat. Jamaah sekalian, jaga anak-anak kita dari narkoba. Jaga dari pergaulan bebas. Itu ceramah, itu khutbah. Tapi ada ikatan dari atas. Yang membuat ikatan itu siapa? Anggota legislatif. Duduknya di mana? Parlemen. Parle artinya bicara. Parlemen, tempat orang yang digaji dengan uang negara untuk bicara. Paham? Insyaallah. Saya selama saya ceramah, coba tengok komen-komen. Saya senang dengar ceramah Ustaz, mudah dipahami. Orang yang tak paham ceramah saya itu bongak. Oleh sebab itu maka yang saya ingin sampaikan adalah jamaah ramai di Masjid Al-Bayan, Masya Allah. Melihat ramai malam ini membandingkannya dengan sholat subuh besok. Bukan begini cara mengukur ramai tak ramai. Gimana cara mengukur ramai tak ramai? Penduduk Pekanbaru 1.200.000, bro. 1.200.000. Kita malam ini berapa? Kalau menurut izin 350. Malam ini taruhlah, karena kita udah lama berkawan, 10.000 lah. 1.200.000, malam ini 10.000, kira-kira berapa itu? Itu sebesar upil itu, kutil itu. Jadi jangan bangga dulu kalau remaja masjid datang, alhamdulillah sholat remaja masjid kami udah ramai. Cara ngitung ente gimana? Coba hitung berapa remaja di Pekanbaru. Hitung berapa? Adik-adik yang mahasiswa buat skripsi. Buat skripsi, berapa yang sudah terpengaruh dengan ceramah Ustaz Somad? Jangan Ustaz Somad lah. Ustaz Hanan At-Taki, Ustaz Muzammil Hasballah. Berapa efeknya terhadap anak-anak muda? Nah, Ustaz Hanan itu bahasa dia kan bahasa-bahasa anak muda. Pakai skateboard, pakai topi. Anak muda lah. Kalau saya, anak muda banyak juga. Artinya apa? Jangan sampai kita salah berpikir. Kita anggap kita sudah ramai padahal belum. Ustaz Somad itu banyak sekali followernya, 8 juta. Tengok follower penyanyi dangdut yang pakai rok pendek, 25 juta. Kita menyampaikan ayat Allah, hadis Nabi, khutbah Jumat, 8 juta. Dia yang dijualnya lutut bekurap, 25 juta. Apakah ramai 8 juta itu? Jangan foto gaya aku begini. Nanti ditunjuk orang, Ustaz Somad tidak sopan di depan bapak dan ramil kakinya di atas. Padahal tujuannya menunjukkan lutut berkurap. Sekarang, calon apapun namanya pergi ke kampung-kampung membawa, ada perubahan. Dulu orang membawa penyanyi dangdut. Sekarang membawa ustaz. Ustaz dari Jakarta mereka bawa. Ustaz dari Bandung mereka bawa. Ustaz mereka bawa. Artinya apa? Ustaz sudah bisa membuat merubah opini publik. Itu kalau bahasa rumbainya public opinion. Tidak ada opini publik. Yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari. Opini publik itu tidak ada. Yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari sehingga terbiasa di telinga orang. Itu kata siapa punya teori? Winston Churchill dari London. Saya pakai istilah-istilah gini biar orang disangkanya kita ini ustaz ece-ece. Nah, kalaulah yang tiga tadi terjalin dengan baik, bapaknya baik, ingin dia anaknya pakai jilbab panjang, maka dari atas, bapak polisi yang paling hafal isi ceramah saya, demi Allah nih, bukan basa-basi karena beliau, sepanjang umur saya, polisi yang paling hafal ceramah saya, Pak Kapolresta Pekanbaru. Dari kata sambutannya saya dengar. Artinya apa? Bukan sekedar basa-basi, didengarnya ceramah itu. Tentu dalam hati dia ingin mengamalkan ceramah. Dia pasti tidak suka menengok orang pakai rok pendek dalam hati. Tapi kira-kira bisa tak dia datang pakai pistol ditangkapnya? Rok pendek sini, nak aku tembak orang. Itu kalau dia lakukan, dia bisa dituntut pelanggaran HAM. HAM itu apa? Human right, hak asasi manusia. Kenapa? Karena sudah melanggar kebebasan. Artinya apa? Polisi, tentara, aparat hukum tidak berbuat kalau tidak ada payung hukum. Maka payung hukum itu penting. Yang membuat payung hukum itu siapa? Itulah anak-anak bangsa terbaik yang kita pilih dari jamaah masjid, dari orang yang suka pengajian, dari orang yang peduli kepada ajaran Islam. Kira-kira paham kemana arah isi ceramah saya ini? 17 April juga ujungnya. Supaya jangan sampai suara umat Islam yang seramai ini mubazir. Diberikan suara kepada pecandu narkoba, diberikan suara kepada orang yang tak jelas basic pendidikan, diberikan suara kepada, oleh sebab itu maka jangan sampai penyesalan 5 menit di kotak suara 5 tahun menyesal. Oleh sebab itu maka ini yang mau saya sampaikan malam hari ini. Agak lama di sini, lama terasa. Jadi tadi cepat aja, mungkin karena ibu-ibu banyak cepat. Ada tak di antara bapak yang ikhlas? Tak enak kalau udah cerita anak, nanti sakit hati. Kalau dicubit tangan kita, cobalah cubit, sakit. Begitu juga tangan orang lain. Kalau kita tempeleng pipi kita, perih. Agak tekuat berasa. Begitu juga lah pipi orang lain. Begitu juga ketika kita kasih tahu anak orang lain yang bonceng-bonceng. Hei, kau anak saya dulu kan? Lu bonceng-bonceng, pulang, pulang. Apa kata dia? Ayahku aja tak peduli. Ngapain dia peduli? Ini kan privasi saya, ini kan kehidupan saya. Tapi ini ajaran Islam. Sholat aja ke masjid pak, banyak-banyak zikir, mati dah. Karena dipahaminya Islam itu cuma 3. Lahir akikah, nikah walimah, mati tak? Iya, cuma itulah cuma Islam. Padahal Islam mengatur segala aspek kehidupan. Masuk WC diatur tak oleh Islam? Kaki mana duluan? Kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Cuman sekarang banyak anak muda doanya hafal, hadisnya hafal, udah masuk ke dalam baru ingat. Kenapa? Kebelet, mencret, segala macam. Itulah pentingnya Allah bisa karena membiasakan. Kalau sudah dia menjadi spontanitas, pas mau masuk masjid, automatically, otomatis saja, kaki kanan, Allahumma inni Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pas keluar dari masjid, otomatis saja, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Pas mau makan, otomatis saja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas mau tidur, otomatis saja, bismika Allah. Jangan baca, jangan. Banyak, asal baca, otomatis. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi beragama ini saya ingin otomatis. Kalau sudah otomatis, 5 tahun ke depan kita tidak capek lagi. 5 tahun ke depan masyarakat ini otomatis saja terbentuk dalam kepalanya, aku akan memilih orang yang akan mengeluarkan perda sehingga zakat wakaf terkoordinir, dan aku pula akan untuk anak yatim dititipkan kepada panitia. Ini mau diapakan? Dari 212 untuk. Oh, 212 mat. Itulah makanya belanja ke warung saudara kita. Bapak ibu yang selama ini belanja ke tempat orang mau cari kaya, ini cari makan. Ini bukan mau cari kaya, ini cari makan. Maka belanjalah ke tempat saudara yang cari makan. Keuntungannya dibagi-bagi voucher belanja 212 mat. Saya tak mau membaginya, biarlah panitia yang bagi. Nanti saya bagi yang dapat mendoakan, yang tak dapat. Sementara lebih banyak yang tak dapat kan? Nah, biarlah panitia aja yang kena. Saya tak berani, saya udah cerita-cerita duit ini. Udahlah utang kita satu sak semen. Semoga Ustaz dan kita semua diberkati Allah. Amin. Apa hukum orang balik haji buka usaha kafe dan karaoke? Di jalan Paus ada kawan saya Ustaz Saprinaldi, kan Ustaz Saprinaldi, dia punya kafe. Ustaz Saprinaldi punya kafe. Tapi yang duduk di situ jamaah tabligh. cerita karkun, kafe karkun. Apa gisa? Adik-adik kalau mau buat kafe, buatlah kafe. Kafe anak-anak kampus, buat TV besar, isinya ceramah. Ustaz, sama saya tak apa-apa, yang lain-lain. Saya sudah terkenal di tempat lain. Karaoke tak apa-apa, karaoke tapi lagu-lagunya saya. Tapi terkadang haji itu mengundang teman yang haji juga untuk minum bir bersama. Apakah mengalir dosanya ke makam orang tuanya, Pak Ustaz? Kalau antum buat dosa, dosa antum tidak mengalir ke makam ayah bapak ibumu. Dalilnya mana? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lah. Jadi Pak Haji ini, dia aja lah yang memikul bir itu. Ayah dia di sana tidak mikul. Tapi kalau bapak tak mendidik anak bapak, lalu anak bapak menjadi pecandu narkoba, maka bapak dapat dosanya karena tidak mendidik. Makanya masukkan anak ke sekolah agama, habis itu selamat dia. Namun haji itu sering juga membantu fakir miskin dan pembangunan masjid. Terkadang riak dia di depan orang, Pak Ustaz. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Allah tak menerima sedekah haji bir tadi. Karena dari karaoke masuk di situ orang pacaran. Ketika Badan Narkotika Nasional, sahabat saya dari kepolisian razia karaoke di Panam, yang ditemukan di dalam itu bukan cuman orang pakai sabu-sabu tapi berbuat mesum. Karena kamar kecil-kecil, jendela kecil-kecil. Ustaz ini pernah juga masuk. Dari Ibu Haja Fulan. Bapak Ustaz yang kami muliakan, pertanyaan saya adalah, apa betul tidak ada 4 bulan yang dimuliakan Allah? Apa betul tidak ada 4 bulan? Hadisnya sahih. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ini Ramadan tak masuk. Ramadan tak masuk, Pak. Minha arba'atun qurum. Ada 4 bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Hadis sahih Bukhari. Arba'un salasun mutataliyatun. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, bulan mulia. Karena ada yang berpendapat semua hari, bulan dan tahun adalah sama dan tidak ada yang diistimewakan. Siapa yang berpendapat ini? Siapa? Tengok dulu orang, jangan semua pendapat orang diterima. Sekarang kalau dibaca di medsos, semua berpendapat, semua yang punya FB berpendapat. Apa yang kau pikirkan, kata FB setiap hari. Setiap hari itu FB bertanya, apa yang kau pikirkan? Maka dia menyebutkan pendapat dia. Maka semua orang yang punya FB, punya Twitter, punya BBM, berpendapat setiap hari. Maka pendapat siapa? Pendapat ulama. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau rusak AC kita, kemana kita bawa? Servis AC. Rusak motor kita, kemana kita bawa? Bengkel motor. Artinya apa? Sesuai dengan ahlinya. Ida usilal amru ilahi ahlihi fantazuri sa'ah. Kalau kau berikan kepada yang tak ahlinya, tunggulah kehancuran. Mohon ziyadah doanya, Pak Ustaz. Ziyadah artinya doa, tambahan. Hari ini bertepatan tanggal kelahiran istri saya, agar berkah umur rezeki dan keluarga kami. Syukron. Ini Masya Allah. Pasti istrinya senyum-senyum. Apa ini? Nanti di akhir majlis kita doakan. Di malam tabligh akbar, nanti di akhir majlis kita doakan bersama, insyaallah. Bagaimana cara agar istri saya tak durhaka, Pak Ustaz? Dan tips agar suami tak menjadi diktator. Kewajiban laki-laki 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kau kasih, maka ibu, hak ibu itu. Lima. Kalau ibu sudah mendapatkan hak ibu, kalau ibu tak dapat hak ibu, ibu lapor ke wali. Ibu punya wali enam. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka ini kalau tak melaksanakan yang lima tadi, wali manggil. Sini kau Fir'aun, sini kau Fir'aun. Jadi dia tak akan diktator. Kadang-kadang ibu itu mengamuk kan karena tak selesai yang lima tadi. Makan cuma lontong sayur, mulai paku aja dikasih. Pakaian tak dikasih, tempat tinggal tidak, pendidikan tidak, perhatian tidak. Setiap bertanya ke ustaz, ustaz, apa hukumnya istri tidak meladeni suami? Tentu dia kan ada juga. Kenapa? Kenapa tidak? Tak mau dia. Itu pasti karena yang lima tadi tidak diberikan oleh laki-laki. Nah, ini laki-laki perlu tahu. Oh, berat tahu dia jadi laki-laki ya Pak Ustaz. Itu maka banyak laki-laki mau jadi perempuan sekarang. Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eke perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Itulah yang di arengka 2 melambai jam-jam 2. Kok tahu Pak Ustaz? Saya lewat situ. Saya pun dilambai orang itu juga. Tak tahu dia awak Ustaz. Tabligh Akbar touring bareng Hijrah Bikers. Oh, sedap ini. Salah bisa soleh, soleh bisa salah. Mantap judulnya. Salah bisa soleh, soleh bisa salah. Bersama ustadznya anak muda, Ustadz Doni Putra LCM Hum. M Hum Master Humaniora. Nah, jadi dia mau nyeluk beluk bidang manusia. Ba'da maghrib, sholat maghrib berjamaah hari Sabtu malam Ahad 16 Maret. Masjid Paripurna Al-Ihsan, jalan dekat sini berarti. Yos Sudarso, Muara Pajar Barat. Oh, saya tak ada diajak orang ini touring. Sedap touring itu, Pak. Cuman masalahnya anak-anak muda ini lambat naik motor. Saya pas tengok lambat, apa orang ini? Ayah gas ini. Sangkanya kita lahir langsung tua. Bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri, Pak Ustaz, agar kita terhindar dari sihir? Ikuti sama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Rekam MP3. Jadi nanti antum tinggal ulang aja. Pagi ulang sekali, sore ulang sekali. Jadi sebulan antum ulang berarti 60 kali. 60 kali tak juga ingat, campakkan HP itu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Setelah baca itu baru baca Fatihah Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين habis itu baca kul wallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. قل والله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Habis itu baca Qul Falaq wa Binnas 11 ayat yang membuka 11 simpul tali sihir. بسم الله الرحمن الرحيم Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Bisa baca ayat kursi. Pesan jin itu sendiri berpesan pada Abu Hurairah. Kalau kau baca ini Abu Hurairah, Allah kirimkan malaikat menjaga engkau sampai pagi. Kalau dibaca malam, dibaca pagi, jaga sampai malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu 'ibduhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Nanti kalau ada yang diganggu setan, kerasukan, antum yang udah hafal, bacakan. Yang tak hafal, dengarkan itu ke telinga aja. Jin, mono, aku belum hafal, kau dengar aja. Ini suara Ustaz Somad nih. Dijawab sama jin tuh, aku punya juga. Setelah dibaca itu, dihembuskanlah ke tapak tangan. Barulah tidur malam. Sebelum tidur malam bagus berwuduk dulu sebelum tidur malam. Bangun pagi habis sholat subuh baca lagi, dihembuskan juga ke tapak tangan. Kalau menjenguk saudara yang sakit di ruang ICU, bacakan itu, dihembuskan ke tapak tangan kita, sapukan ke mukanya, ke kepalanya. Laki-laki sama laki-laki, jangan bini orang kalian bacakan. Bininya sehat, laki mengamuk. Ambil air, ada air putih, bacakan. Bacakan itu hembusan, tidak diludahi. Hembusan. Setel, bukan hembusan. Kalau itu ada yang dah. Setelah diteliti di Jepang, rupanya air itu hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Segala yang hidup ini dari air. Makanya kita tidak bisa hidup 3 hari kalau tak ada air. Kalau sampailah masuk air dari Selat Melaka ke Sungai Siak, mati kita 3 hari. Oleh sebab itu jaga kesucian air. Lalu kemudian air tadi rupanya hidup, di Jepang diteliti. Setelah dibacakan ayat-ayat tadi, molekul-molekul bercahaya. Dilihat dengan hypermikroskop juga. Oh, itulah makanya yang punya teori kita, tapi meneliti orang Jepang. Oleh sebab itu maka bagus kita bacakan ke air. Tapi jangan air bak kamar mandi kalian bacakan. Karena air yang sudah dibacakan tak boleh pakai cebok. Bengkak barang itu. Air yang sudah dibacakan tadi mesti diminum habis. Kalau dia mesti sisa, siramkan ke tanaman, boleh. Rukyah. Ini jin ini mengganggu kita. Ada jin itu yang dia ikut waktu saya lahir. Waktu Abdul Somad lahir, dicucuknya pusat Abdul Somad. Itulah maka anak itu waktu lahir mana? Menangis. Yang melahir tidak menangis itu nabi-nabi. Di antaranya Nabi Isa. Nabi Isa waktu lahir tak menangis. Kenapa? Karena dijaga Allah Ta'ala. Inni u'idhuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Aku meminta lindung kepada engkau supaya Isa dan anak cucunya, supaya Maryam, doa dari mak Maryam namanya Hanna, supaya anak cucunya tidak menangis waktu lahir karena dicucuk oleh setan. Jadi jin yang mengikut saya itu namanya jin qarin. Qarin nanti ikut terus. Saya mau ke kamar mandi, ikut dia. Pas saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tertutup mata dia, tak bisa dia ikut. Makanya siapa yang masuk WC tak baca doa itu setan-setan streaming. Live. Jin itu dunianya lebih canggih daripada kita. Jin itu lebih canggih, mobilnya lebih canggih, internetnya pun lebih cepat. baca dialog dengan jin muslim. Bukunya Al-Hiwar Ma'ajin Muslim. Nama penulisnya Muhammad Isa Daud dari Kairo, Mesir. Buku itu best seller di Indonesia. Paling laku sejagat. Karena orang kita suka tentang jin. Pas saya di Mesir, saya cari, rupanya buku kaki lima. Wartawan berdialog dengan jin. Awalnya dia berkenalan dengan jin. Nah, jadi jin itu ada dua. Ada jin yang ikut kita kemana-mana. Ada jin yang di bawah pokok kayu. Tak jelas. Itu namanya jin nonjok. Jelas. Ada nongkrong, nengok. Kalau ada yang cocok-cocok diganggu, ah, ini bisa ditanduk. Nah, ini Pak Anggota Dewan. Itu jin nonjok. Tak jelas ya. Makanya jin nonjok, dua-dua jin ini mengganggu. Makanya anak-anak gadis, banyak anak gadis diganggu jin kapan? Maaf-maaf cakap. Waktu sedang haid. Karena waktu dia sedang hampa, kosong, blank. Makanya waktu kalian sedang haid, baca ayat tadi tak boleh. Nah, kalian hidupkan. Kalian baca tak boleh, hidupkan. Zikir boleh, tapi baca tak boleh, hidupkan. Nah, hidupkan dengar. Jangan kalian di tepi jendela merongok. Kalau gitu bukan cuma jin, lalat pun masuk. Ustaz, saya setiap mendengar ayat-ayat ini malah ingat Ustaz. Nah, jangan. Sampai kalian gara itu ingat saya, setan sudah bermain. Waspada. Ustaz, tolong pencerahan mengenai sholat yang dibatasi oleh yang. Makanya nanti kalau merenovasi Masjid Al-Bayan, carilah arsitek yang ngaji. Ini sekarang arsitek masjid tidak ngaji. Akhirnya dibuatnya lah masjid itu WC tegak, ngadap kiblat. Masjid tak ada teras. Tengok, masjid ada teras. Apa guna teras perempuan yang sedang haid? Bukan berarti ibu yang masih sedang haid. WC tak boleh WC tegak, WC jongkok. Jangan ngadap ke kiblat. Makanya arsitek itu ngaji. Kalau ngaji, insya Allah selesai masalah. Nah, okelah, bangunan sudah selesai. Ada tiang. Tiang. Kalau dalam keadaan sholat isya, sholat maghrib, jangan di antara tiang itu. Karena di belakang bisa sok. Tiang itu hanya boleh diisi ketika sholat Jumat. Karena darurat. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, jangan. Karena tiang itu kalau tidak darurat, dianggap memutus sok. Makanya masjid kita pakai kubah. Guna kubah itu apa? Kubah itu bangunan melengkung arsitektur dari Bizantium, Roma. Itu tidak ada dalam Islam. Masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW, tengok replikanya di masjid di Madinah. Tidak ada kubah. Kubah itu muncul ketika sahabat sampai ke Roma melihat ada bangunan. Makanya bangunan Kristen, masjid, gereja, katedral di Moskow ada kubahnya. Karena kubah bukan punya Islam. Kubah adalah arsitektur dengan atap melengkung diambil karena baik. Itu menunjukkan Islam boleh mengambil produk luar selama tidak terkait dengan ibadah. Oleh sebab itu maka kita ambil. Karena dengan bangunan melengkung di atas sok tidak putus. Baik. Di masjid kami ada 5 sok laki-laki. Sok yang ketiga diputus oleh tiang. Pada sholat maghrib penuh sampai 5 sok. Tapi sholat yang lain hanya maksimum 4 sok. Apakah yang tidak sah sholat jamaah? Ini bukan cerita sah. Tidak afdal. Sawus subuh fa'inna tasyiwatas subuh min tamam sholat. Tamam. Tak sempurna. Bukan tak sah. Tak sempurna. Bagaimana cara kita? Nah ini rukyah tadi dah. Bagaimana cara kita bisa keluar dari dosa riba yang sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, lo boleh buat, sudah termakan. Istighfar lah banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ambilan mukanya, ambil lagi. Ini istighfar bukan main, sampai mana? Ya. Depan depan, ambil lagi. Sifar itu resign lah. Tak bisa Pak Ustaz, belum dapat kerja. Mudah-mudahan yang belum dapat kerja diberikan Allah segera. Sementara utang riba tersebut belum lunas. Yang terjerat utang riba.